Bismillahirrahmanirrahim. Ayat atatammanu jami'a ma dzakarahu syaikhuna rahimahullah. Min at-tahriji 'ala at-tauhidi wa nafyi syirki wal muwalati li ahli at-tauhidi wa takfiri man tarakahu fi fi'li syirki al-munafi lahu. Fa inna man fa'ala syirka faqad taraka at-tauhid. Fa inna ma bijani la yastami'ani. Amata wajid asyirku wujid asyirku amata wujid asyirku minta fatuhi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Hasan terhadap Aslul Dinul Islam. Kemarin wahazil ayatu, dan ayat ini yaitu surat Al-Mumtahinah ayat yang keempat. Ya, ini beliau ingin menjelaskan surat Al-Mumtahinah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah il qawlu qawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdaw abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata beliau, hadhihi al-ayatu, ayat ini tatadhammanu, berisikan jami'a ma dzakarahu syaikhuna rahimahullah, semua yang disebutkan oleh syaikhuna, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi ayat Al-Mumtahinah ayat yang keempat ini berisikan apa? Semua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala, baik asas yang pertama maupun asas yang ke maupun asas yang kedua. Min at-tahriri 'ala at-tauhid, berupa ya seruan untuk bertauhid, wa nafyi syirki, dan meninggalkan syirik, wal muwalatu li ahli at-tauhid, ya. Ini isi dari surat Al-Mumtahinah ayat yang keempat. Apa? Tahrir ta'ala tauhid, seruan untuk bertauhid. Nafi syirki, meninggalkan syirik. Wal muwalati li ahli tauhid, membangun loyalitas kepada ahli tauhid, membangun persahabatan dan loyalitas kepada ahli tauhid. Wa takfiri man tarakah, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Apa itu meninggalkan tauhid? Bi fi'li syirki al-munafi lahu. Meninggalkan tauhid artinya mengerjakan syirik. Al-munafi lahu, yang menghapuskan at-tauhid. Fa inna man, jadi kemarin asal dinul Islam yang ya pertama apa, wa takfiru man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Meninggalkan tauhid itu dengan apa? Dengan melakukan syirik, dengan melakukan syirik, ya, dengan melakukan syirik. Sekarang ya orang salah paham, ya, dianggap meninggalkan tauhid itu kalau pindah agama, ya, jadi murtad, pindah agama. Kalau melakukan syirik tapi masih sholat, masih zakat, masih la ilaha illallah, maka dia belum meninggalkan tauhid. Salah ini, ya, salah. Man taraka at-tauhid, ya, wa takfiru man tarakah. Syekh Abdul Rahman mengatakan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, yaitu apa? Bi fi'li syirki al-munafi lahu, dengan mengerjakan syirik yang itu menghapuskan tauhid. Fa inna man fa'ala syirka, karena sesungguhnya barang siapa yang melakukan syirik, faqad taraka at-tauhida, artinya dia sudah meninggalkan apa? Tauhid. Fa innahuma ziddani la yajtami'ani, keduanya itu bertolak belakang. La yajtami'an, tidak bisa, tidak bisa menyatu. La yajtami'an wa yartafi'an, ya, orang itu tidak bisa statusnya muslim musyrik, tidak bisa juga statusnya bukan muslim bukan musyrik. Paham? Ya, orang itu tidak bisa berstatus muslim musyrik, tidak pula bisa berstatus bukan muslim bukan musyrik. Tidak ada. Wa imma muslim wa imma musyrik, muslim atau musyrik, seperti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di Tabaqatul Mukallafin, demikian pula Ibnu Taimiyah, ya, demikian pula Ibnu Taimiyah di akhir-akhir Tadmuriyah kalau tidak salah. Ya. Fa innahuma ziddani la yajtami'ani. Di antara fa innahuma, sesungguhnya keduanya ini apa? Tauhid dan syirik itu ziddan, saling bertolak belakang. La yajtami'an, tidak bisa menyatu, tidak ada. Status orang itu muslim musyrik, enggak ada. Fa mata wujira syirku, kapan saja terjadi kesyirikan, entafat tauhid. Kapan saja terjadi kesyirikan dalam diri seseorang, entafat tauhid, maka tauhidnya hilang. Kapan saja terjadi kesyirikan, dalam diri seseorang, maka tauhidnya hilang. Maka tauhidnya hilang. Ya. Bagaimana Syekh Muhammad dalam Al-Qawaid Al-Arba'. Al-Qawaid Al-Arba'ah kemarin yang kita baca. Ya. Nah. Fa'idha dakhala syirku fil ibadah afsadaha. Ya. Waja'ala sahibahu mukhalidan fil nar. Jika kesyirikan itu sudah masuk ke dalam ibadah, niscaya akan merusak. Ini catatan penting, ya. Ini catatan penting bahwa namanya syirik dan tauhid itu saling bertolak belakang, tidak bisa ya menyatu sama sekali. Tidak ada orang tetapnya muslim musyrik. Tapi kalau maksiat masih bisa. Ya, kalau kabair dosa besar masih bisa. Ya. Kalau kabair dosa besar masih bisa. Ya, muslim pencuri ada enggak? Iya. Muslim pezina ada enggak? Zaman Nabi ada pencuri, ada pezina, ya kan? Tapi kalau muslim musyrik? Ya. Muslim musyrik tidak ada. Kalau kapan orang melakukan syirik, maka tauhidnya hilang. Maka wujud syirku untuk tauhid. Kapan orang melakukan syirik, maka tauhidnya hilang. Nah, waqad qala ta'ala fi hali, ya. Kro. Waja'ala lillahi andada. Waja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi wa tamatta'u bi kamatika. Tamatta'u. Sulam. Likufika qalilan innaka min ashabin nari. Fakafarahu ta'ala bi'tiqali indadi. Andadi. Andadi. Wa humu syuraka'u. Fikir ribadati. وامثال هذه الآية كثيرة ولا يكون موحدا إلا بنفي الشرك وبراءة منه وتكفير من فعله. وقد قال تعالى في حال من أشرك. الله سبحانه وتعالى berfirman tentang orang berbuat kesyirikan, ya, tentang status, ya, status orang yang berbuat kesyirikan. Allah berfirman menjelaskan status orang yang berbuat kesyirikan. Wa ja'ala lillahi andada, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-8. Wa ja'ala lillahi andada, dan ia mengangkat tandingan bagi Allah dalam ibadah. Ini namanya apa? Berbuat apa? Mengangkat tandingan bagi Allah dalam ibadahnya disebut apa? Syirik. Dan ia berbuat kesyirikan. Liyudhilla an sabilih. Ya. Untuk menyesatkan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Kul, katakan wahai Rasulullah SAW. Tamatta' bi kufrika. Katakan kepada orang yang berbuat syirik itu. Tamatta' bi kufrika. Ya, nikmatilah kekafiranmu. Ya, ini orang itu disebut apa? Kafir. Ya. Wasful kufur. Ya, qa'im alaihi. Ya, ini orang itu kafir. Tamatta' bi kufrika. Qalilah. Nikmatilah kekufuranmu. Ya, nikmatilah kekufuranmu qalilan, sebentar. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya engkau itu termasuk ashabun nar. Sesungguhnya engkau termasuk ashabun nar. Ya. Fakaffarahu ta'ala, maka Allah mengkafirkan orang itu. Dengan sebab ittikhadil andad, dengan sebab ia mengangkat apa? Tandingan. Dengan sebab ia mengangkat tandingan. Siapa itu tandingan? Wahumu syurakau fil ibadah. Dan tandingan itu adalah sekutu-sekutu dalam ibadah. Yang disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengkafirkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amsalu hadhil ayati kathiratun. Ayat-ayat semisal ini banyak. Ayat-ayat yang apa? Ayat-ayat yang menerangkan status hukum pelaku syirik itu adalah kafir. Ya, wa amsalu hadzal ayati katsiratun. Yani ayat semisal ini banyak. Semisal dalam hal apa? Hah? Menerangkan status pelaku syirik itu adalah kafir banyak. Ayat-ayat yang menerangkan status pelaku syirik adalah kafir, ya. Maka libasyarun ayyutiyallahu alkitabal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'limuna alkitaba bima kuntum tadrusun. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Ayat murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Ya, itu juga ayat yang menerangkan bahwa tidak ada nabi menyuruh umatnya untuk ya, mengangkat tandingan-tandingan ya, bagi Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi selain Allah. Ya. Mungkinkah ada nabi menyuruh umatnya untuk kafir setelah muslim, setelah mereka jadi muslim? Ya. Demikian pula tentang ayat doa, ya kan? Nah, akhir ayatnya innahu la yuflihul kafirun. Ya. Tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Ya. Innahu la yuflihul kafirun. Apa ayatnya innal ladzina yad'una min dunillahi la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Nah. Jadi ayat-ayat yang semisal ini banyak. Ayat-ayat yang menerangkan status hukum pelaku syirik itu adalah apa? Kafir. Status hukum pelaku syirik itu adalah kafir. Fala yakunu muwahhidan. Ya, maka seseorang itu tidak akan menjadi muwahhid atau muwahhid muslim. Seseorang itu tidak akan menjadi muslim illa binafsi syirki. Kecuali jika dia meninggalkan syirik. Seorang itu tidak akan menjadi muwahhid kecuali jika dia meninggalkan syirik. Wal bara'ati minhu. Bara'ah dari kesyirikan. Nah, mana bara'ah? Meninggalkannya, ya, itizal darinya, meninggalkannya, meyakini kebatilan kekufurannya, memusuhinya. Wa takfiri man fa'alahu. Dan kecuali jika mengkafirkan orang yang melakukan syirik. Ini perhatikan. Seseorang itu tidak akan menjadi muwahhid, tidak akan menjadi muslim kecuali kalau dia meninggalkan syirik, ya bara'ah dari syirik dan mengkafirkan pelaku syirik. Kalau dia hanya meninggalkan syirik, ya, dan memusuhi, membenci kesyirikan tetapi tidak mengkafirkan pelaku syirik, muwahhid. Hah? Tidak. Sekarang muwahhid disebutkan di sini ada tiga. Seseorang tidak bisa menjadi muwahhid kecuali terpenuhi tiga. Yang pertama apa? Meninggalkan syirik. Yang kedua bara'ah. I'tiqadu butran wal mu'adah. Meyakini kebatilannya dan memusuhi, membenci. Yang ketiga takfir. Mengkafirkan orang yang melakukan syirik. Mengkafirkan orang yang melakukan syirik. Ya. Sekarang kalau ada orang yang meninggalkan syirik. Ya. Meninggalkan syirik tapi tidak membenci atau masih tidak mengkafirkan. Muwahhid dia? Tidak. Yang kedua, meninggalkan syirik, membenci kesyirikan dan pelaku syirik tapi tidak mengkafirkan. Muwahhid dia? Bukan muwahhid. Bukan muwahhid. Ya. Mengkafirkan pelaku syirik tapi dia melakukan kesyirikan ada? Enggak ada itu ya. Nah. Jadi ini ketiganya ini ya harus diperhatikan. Fala yakunu muwahhidan. Seorang tidak akan menjadi muwahhid, tidak akan menjadi ahli tauhid illa bi nafsi syirki, kecuali meninggalkan syirik. Wal bara'ati minhu, ya, meyakini kebatilan syirik, kekufuran syirik dan memusuhinya, membencinya, wa takfiri man fa'ala. Dan mengkafirkan siapa yang melakukan syirik. Nah. Ya, ini kandungan dari surat Al-Mumtahinah ayat yang ke 4, ayat yang keempat. Ya, dalam surah Al-Mumtahinah sendiri di situ disebutkan bahwa hukum pelaku syirik adalah apa? Kafir kafarna bikum. Hukum apa maknanya kafarna bikum? Kafarnakum. Kami mengkafirkan kalian. Ya. Etaqadna kufrakum wa jahadna ibadatakum. Nah. Meyakini kalian kafir dan kami mengingkari ibadah kalian, yang kesyirikan kalian. Nah. Berikutnya. Al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur' walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala ta'ala wadhkur fa'ala ma'ati إذ أنذر قومه في الأحقاب فقد أخرت النذر من بين يديه فقال نعم. ثم قال رحمه الله. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan asani atas yang kedua al-inzaru, ya, memberi peringatan anis syirki dari kesyirikan fi ibadatillah, mengingatkan manusia di kesyirikan dalam ibadah. Wa taghliru fi dhalik, ya, dan memperingatkan, melarang dengan keras syirikan wal muadatu fihi, memusuhi, membangun permusuhan, kebencian dan permusuhan. Wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan siapapun yang melakukan kesyirikan. Fala yatimmu ay fala yasihhu. Fala yatimmu di sini maknanya apa? Fala yasihhu. Tidak sah maqam tauhid. Tauhid illa bihadza. Tauhid tidak sah tanpa ini. Ya. Tauhid tidak sah tanpa ini. Ya. Tanpa memperingatkan dari kesyirikan, ya, melarang, ya, memusuhi, membenci dan mengkafirkan pelakunya. Tidak sah tauhid tanpa ini. Ya, sebagaimana kalimat sebelumnya, seseorang tidak menjadi muwahhid kecuali dengan apa? Meninggalkan syirik, berlepas diri, bara'ah dari syirik dan mengkafirkan pelakunya. Wa huwa dinur rusuli. Ya. Dan apa yang disebutkan ini adalah dinur rusul. Ya. Din seluruh nabi dan rasul. Anzaru qaumahum anis syirki. Mereka memperingatkan kaumnya masing-masing dari kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummah, sungguh telah kami utus di setiap umat rasulan, seorang rasul, an i'budullaha wa ijtanibut taghut, agar mereka, kalian beribadah hanya kepada Allah dan agar kalian menjauhi taghut. Taghut apa? Kullu ma'budin min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah disebut apa? Taghut. Disebut taghut. Kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar kalian beribadah, yakni para rasul berkata kepada kaumnya masing-masing, "A'budullah, ay wahidullah. Tauhidkanlah Allah, ibadahlah kepada Allah satu-satunya. Wajtanibut taghut, dan jauhilah segala yang diibadahi selain Allah SWT." Qala ta'ala, "Wa ma arsalna." Ya, surat An-Nahl ayat yang ke-36. Ya, ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul," dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, ya, mir rasulin, satu pun rasul. Ya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau satu pun rasul. Illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali diriku. Fa'buduni ay fawahiduni, maka tauhidkanlah aku. Beribadalah hanya kepadaku, tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-21, "Wadhkur, dan ingatlah akha Adin." Ya. "Iz anzara qaumah," dan ingatlah akhu Ad. Ya, siapa? Nabi siapa? Nabi Hud. "Iz anzara qaumahu," tatkala mengingatkan kaumnya, "bil Ahqaf," akan datangnya azab. "Wa qad khalatin nuzur," sementara an-nuzur, ya, jamak nazir, yakni apa? Para rasul. "Dan telah berlalu para rasul min baini yadaihi wa min khalfihi," sebelum-sebelum Hud sudah lewat para rasul. "Alla ta'budu illallah," seluruh rasul itu menyeru kaumnya masing-masing, "Alla ta'budu illallah," jangan kalian ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu fi ibadatillahi العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قوله والتغليظ في ذلك، وهذا موجود في الكتاب والسنة كقوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم به نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولولا التغليظ لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من أذى العليم كما هو مذكور في السير مفصلا فإنه فاجأهم بسبب دينهم و أيدي آلهتهم. Qauluhu, ucapan Syekh, fi ibadatillah. Al-inzaru anishirki fi ibadatillah. Ya kan? Memperingatkan kesyirikan dalam ibadah. Al-ibadah itu ismun jami', nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Nama yang mencakup segala apa yang diridhai oleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min berupa al-aqwal, ucapan wal amal dan amalan adh-dhahir al-batinah, batin wa dhahirah maupun zahir, lahir maupun batin. Nah, ya, jadi, ya, asas yang kedua memperingatkan manusia dari kesyirikan dalam ibadah. Ibadah itu apa? Ucapan atau perbuatan lahir batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh, ya, kata Syekh Muhammad, paman sarafa min hasyai'an li ghairillah fahu musyrikun kafir. Barang siapa yang memberikan sedikit saja dari ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wa taghlidu fi dhalik, dan melarang dengan keras perbuatan syirik. Melarang dengan keras perbuatan syirik. Hal yang wujudun fil kitab wa sunnah. Ya, ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-50-51, fafirru ilallah. Ya, maka ya, fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Yani tauhidkanlah Allah. Ya, maka tauhidkanlah Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Tauhidkanlah Allah. Berikan segala ibadah kalian hanya kepada Allah. Inni lakum minhu nadhiru mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian mengangkat sesembahan yang lain, disekutukan ma'allah, disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini adalah, ya, bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ini ayat menerangkan bahwa para rasul itu mereka memperingatkan umatnya, melarang mereka dari berbuat kesyirikan itu dengan apa? Dengan terang-terangan, dengan keras. Walau la taghliru, andai bukan karena sikap yang keras dalam melarang kesyirikan, lamma jaro ala nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi min quraisyin ma jaro, niscaya tidak akan terjadi, ya, terhadap nabi sallallahu dan para sahabatnya min quraisy, dari orang-orang Quraisy, ma jaro min al-adza al-azim, apa yang terjadi berupa apa? Al-adza al-azim, berupa, ya, siksaan yang keras, perlawanan yang keras, permusuhan yang keras. Ya. Andaikan Nabi SAW dan para sahabatnya itu bukan bersikap keras terhadap kesyirikan, niscaya tidak akan terjadi apa? Tidak akan terjadi perlawanan yang keras. Mereka tidak akan disakiti. Mereka tidak akan disakiti. Apakah mereka, Nabi SAW dan para sahabatnya itu, dilawan oleh para orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, disakiti, diganggu, ya, ditentang? Itu karena Nabi SAW mengajak mereka untuk berakhlak baik. Karena Nabi SAW mengajak mereka untuk, ya, bermuamalah dengan baik, ataukah mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan syirik? Hah? Nah, tidak ragu lagi. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya mengajak mereka bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, dan itu dilakukan dengan apa? Dengan keras, dengan betul. Ya, dan itu dilakukan dengan keras, dengan betul. Seperti yang kita baca di mana? Hah? Sitta mawadhi'. Kita baca dalam apa? Sitta mawadhi' yang keberapa? Yang kelima. Ya, kejadian yang kelima. Ya, kejadian yang kelima dan keempat. Kejadian yang keempat dan kelima. Ya. Seandainya dakwah itu, seandainya pun itu dakwahnya dakwah tauhid, hanya berbicara tauhid, tauhid secara global, berbicara syirik-syirik secara global, ya, tidak berbicara secara detail, tidak mengatakan apa yang kalau kamu perbuat inilah syirik, ya, maka tidak akan terjadi permusuhan, ya, di antara Nabi SAW, para sahabatnya dengan siapa? Orang-orang kafir, dengan orang musyrik, dengan orang Quraisy, ya. Nah, itu bisa dilihat di Sittah Mawadhi, dirujuk kembali pelajarannya Sittah Mawadhi Manasirah yang keempat dan keberapa? Yang keempat dan kelima. Yang keempat dan kelima. Kama huwa madhkurun fi siyari mufassalan, sebagaimana ya madhkurun, hal itu telah disebutkan di dalam apa? Asyar, buku-buku sejarah mufassalan secara terperinci. Fa innahu, di mana Nabi SAW bada'ahum, memulai, ya, Nabi SAW yang memulai bisabbidinihim wa aibi alihatihim, ya, membongkar kerusakan agama mereka dan membongkar kerusakan sesembahan-sesembahan mereka. Nabi SAW yang memulai angkat bicara, membicarakan rusaknya agama kesyirikan, membicarakan rusaknya sesembahan-sesembahan itu, ya. Maka ya, saat itu Nabi SAW dimusuhi. Ya, Sittah Mawadhi' Munasyirah yang berapa? Yang keempat. Ya, yang keempat. Jadi harus ada namanya kebencian dan permusuhan terhadap mereka. Harus ada kebencian dan permusuhan terhadap mereka, orang-orang musyrik. Ya. Qauluhu. Siapa? Nanti kita baca belum? Baca. Masih ikhlas. Qawlu rahimahu wa ta'ala wa muwada sufi. Kama qala ta'ala faqtulul musyikina haithu wajidtumuhum waqaduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marfadun. والآيات في هذا كثيرة جدا. فقوله فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. قوله رحمه الله تعالى جبن شيخ محمد رحمه الله تعالى wal mu'adatu fihi, dan ya membangun permusuhan itu karena apa? Syirikan, yakni memusuhi mereka. Kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan faqtulul musyrikin. Namanya mu'adah itu wazan mufa'alah, ya, wazan mufa'alah itu apa? Musyarakah bain itsnain, yakni terjadi permusuhan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan faqtulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik itu, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka, wakhuduhum, ya, sandra mereka, wahsuruhum, kepung mereka, ya, wakhuduhum, culik mereka, wahsuruhum, kepung mereka, waqudulahum kulla marsad, dan terus awasi mereka, terus intai mereka, waqudulahum kulla marsad, ya, terus intai mereka, setiap gerak-gerik mereka intai terus. Ya, ini adalah apa? Ini adalah permusuhan yang keras seperti ini. Permusuhan yang keras seperti ini. Ya, perangi mereka orang musyrik dimanapun kalian menemukan mereka, mendapati mereka, culik mereka, ya, kepung mereka, ya, dan intai terus gerak-gerik mereka, setiap gerak-gerik mereka. Walayatu fi hadza katsiratun jiddan, ayat-ayat ya tentang kewajiban ya memusuhi dan memerangi orang-orang musyrik itu banyak sekali. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Al-Anfal. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka hingga tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah? Dalam surah ayat itu baca wal fitnatu asyirku. Dan fitnah di sini, dalam ayat ini maknanya apa? Kesyirikan. Fitnah dalam ayat ini maknanya kesyirikan. Qatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, ay hatta la yakuna syirkun, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan din, yani al-amal, dan amal kulhu lillah, seluruhnya hanya untuk Allah SWT. Seluruh amal hanya untuk Allah SWT. Yang ini tauhid. Yang ini tauhid. Nah, yang ini at-tauhid. Saya nak kasih di hadal qadr insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad SAW. Alhamdulillah.